bening tertawa. Ayo, ah, ah, ah, ayo. Jangan murung, dunia ikut menunduk. Ketimbang murung, ayo tertawa. Ayo, ah, ah, ah, ayo. Biar dunia kembali ceria. Ah.